Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Telah disebutkan dua poin tentang terapi dan dalam mengobati ambisi, sifat ambisi dan tamak. Yang intinya telah disebutkan berporos kepada tiga rukun. Sabar, ilmu, dan beramal. Terkumpul dari sabar, ilmu, dan amal ini lima perkara yang sudah kita sebutkan, di antaranya dua perkara. Yaitu tengah-tengah di dalam ma'isya, kemudian mengambil yang lebih mudah, yang bisa mencukupi dia, dan tidak memaksakan diri pada perkara yang akan datang. Dan tidak panjang angan-angan, harus qasar amal. Dan juga adanya keyakinan bahwasannya Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya sesuai dengan ukuran yang telah Allah tentukan. Asalis yang ketiga, ayu'raf ma fil qana'ah. Atau an ya'rifa ma fil qana'ah min izzil istighna' wa ma fit tama' wal hirs min adh-dhul. Hendaknya dia mempelajari tentang masalah qanaah, di mana terdapat di dalam qanaah itu izzil istighna, kewibawaan yang mencukupi dia. Wa ma fi tama wal hisn min adh-dhul, dan mengetahui apa yang ada di dalam sifat tamak, keserakahan dalam masalah urusan dunia, dan juga hirs, ambisi dalam masalah urusan dunia, terdapat padanya kerendahan. Dan ini tentunya perkara yang memalukan. Sikap tamak dan juga punya ambisi. Dan tidak pantas bagi seorang talabatul ilmi, dan tidak pantas bagi seseorang yang dia ingin mengejar akhirat. Walaysa fil qana'ah ila sabr alil mustasabihat anil mustabihat wal fudul ma'a ma yahsulu lahu min thawabil akhirah wa ma lam yu'athir 'izza nafsihi ala sahwati wa huwa raqiqul aql naqisul iman. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, tidak ada di dalam qanaah kecuali dia harus bersabar dari perkara-perkara yang syubhat, dari perkara-perkara yang fudul, fuduli, yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Bersamaan apa yang dia bisa peroleh dari pahala akhirah. Kata beliau, wa malam yu'athir, barang siapa yang dia tidak mengutamakan mendapatkan kewibawaan dirinya di atas sahwatnya, maka dia akalnya rokik. Akalnya itu lemah dan kurang imannya. Kalau syahwat kan maunya yang enak, yang penting puas, tidak memikirkan halal dan haram, tidak memikirkan ini mudarat di akhirat atau tidak. Maka ini menunjukkan akalnya rakik dan kurang imannya. Iya. Maka tidak akan muncul pada orang yang dia sabar untuk qanaah. Tidak ada sifat izi, dengki melihat apa yang ada pada manusia. Karena kemarin sudah kita jelaskan di antara obatnya adalah tidak menoleh kepada kenikmatan yang ada pada orang lain. Masing-masing sudah ditentukan ditentukan rezekinya. Ar-rabi an yaqsur tafakkur fi tana'um yahud wa nasara. Wa arada al-nas wal hamaqi minhum. Hendaknya dia memperbanyak tafakur. Artinya mengambil ibrah, berpikir tentang bagaimana kenikmatan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian terendahnya mereka dan menjadi orang yang hamak, yang paling bodoh dengan sebab kenikmatan yang ada pada mereka. Lihat tafakur, apa yang terjadi pada mereka. Mereka banyak hartanya, banyak ininya, tetapi tidak bahagia. Dan itu terbukti pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang mereka tinggal di Amerika, di London atau di Australia, yang mereka kebanyakan orang-orang kafir. Mereka heran dengan kaum muslimin. Kok orang kaum muslimin itu hari-harinya bahagia? Padahal problema dalam kehidupan itu banyak sekali yang dirasakan oleh mereka, bahkan bikin stres dan mau bunuh diri. Itu kenyataan yang ada pada mereka. Padahal kita lihat bagaimana kehidupan mereka kelihatan lapang duniawinya, tapi ternyata pengakuan-pengakuan mereka merasa stres. Kok bisa ya orang Islam itu senang, gembira, apalagi ketika mereka melihat ketika sudah sholat. Itu apa yang kalian lakukan itu? Katanya, sholat. Ya, ketika ada yang bertanya, kok bisa ya orang muslim itu banyak masalah tapi senang? Karena kami mengadukan berbagai macam masalah kami langsung kepada Allah. Ya, dia terperanjat. Makanya banyak yang masuk Islam di Amerika, di Australia, di London. Tapi sayangnya ketemunya muslim yang seperti itu. Tapi banyak juga yang mereka kenal tentang manhaj salaf. Alhamdulillah. Kemudian, ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَحْوَالِ الْأَنْبِيَا وَالْأَوْلِيَا وَالصَّالِحِينَ. Kemudian perhatikan kepada keadaan para nabi, para wali, orang-orang soleh. وَيَسْمَعُ أَحَادِيثَهُمْ. Dan dengarkanlah ucapan-ucapan mereka. وَيُطَالِعُ أَحْوَالَهُمْ. Dan telaahlah keadaan-keadaan mereka. Wayukhbiru atau wayukhayiru aqluhu baina musyabah aradhal alamin awal iktida biman huwa azzu asnaful khalq indallah ta'ala. Maka pilih oleh akalnya mana yang dia akan pilih antara subhat, kerendahan orang-orang yang paling rendah, atau dia mengikuti, menteladani orang yang mempunyai al-izzah, kewibawaan yang besar, yang paling dari golongan makhluk Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Pilih dengan akalnya. Nah, artinya baca sirah-sirah para nabi, orang-orang soleh. Mana yang mau kita pilih? Apakah mengikuti mereka-mereka Yahudi dan Nasrani, Ya, di antara yang misalnya ada yang gemar fans dengan pemain bola kafir lah, itulah, atau penyanyi itulah, penyanyi itulah, atau bela diri itulah, ya dia ikuti tokoh-tokohnya. Nah, bandingkan dengan para orang-orang soleh, kehidupan mereka, mana yang mau dipilih? Hatta yahuna alaihi sabr alal qalil wa qana'ah bil yasir, sehingga dia akan ringan melakukan kesabaran itu. Iya. Ketika dia mendapatkan yang sedikit dan dia qana'ah dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah, merasa cukup dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Sabar walaupun mendapatkan yang sedikit. Qana'ah dengan apa yang dia mendapatkan kemudahan dari Allah. Wa annahu in tana'am bil aql fal bahima akthar aqlan minhu. Kalau dia ingin bernikmat-nikmat dengan makanan, maka perhatikan hewan itu paling banyak makan. Artinya mau seperti disamakan dengan hewan. Iya, hewan itu banyak makan. Iya. Serakah lagi. Sudah tahu kecil, bentuknya panjang, mau makan misalnya kerbau, ya dimakan. Akhirnya dia enggak bisa jalan. Iya, ular. Ular makan kambing. Gimana? Ya, enggak bisa jalan dia. Itulah keserakahan. Kalau dia banyak makan, bernikmat-nikmat dengan kemakanan, maka hewan itu paling banyak makan. Wa in tana'am bil wata fal ushfur akthar safadan minhu. Kalau dia ingin bernikmat-nikmat dengan berhubungan, fun-nya jangan mikir macam-macam. Maka burung itu lebih banyak melakukannya, apalagi lovebird. Yang miara lovebird tahu lah. Ya, seperti itu memang. Ini yang keempat. Intinya adalah mempelajari sirah perjalanan orang-orang salihin. Bagaimana kehidupan mereka, susahnya mereka. Walaupun mereka kaya, tapi mereka tidak terpana atau tidak terlena dengan kekayaannya. Ketika kaya tidak sombong, ketika fakir dia tidak putus asa dan tidak punya angan-angan terhadap dunia. Al-khamis, yang kelima, an yafham ma fi jam'il mal min al-khatar. Hendaknya dia memahami apa yang berbahaya, kita terjemahkan secara bebas, dari mengumpul-ngumpulkan harta. Kama dzakarnahu fi afatil mal, sebagaimana kami telah menyebutkannya di dalam penjelasan tentang ketergelinciran harta. Wa yanzur ila thawabil faqr, maka perhatikanlah pahala bagi orang yang fakir. Wa yutimmu dzalika bi ay yanzur abadan ila man dunahu fid dunya, dan disempurnakan hal tersebut dengan ia memperhatikan selama-lamanya kepada orang yang di bawah dia dari dunia. Seperti yang sudah kita bahas. Unduru ilaman ilaman asfara minkum wala tanduru ilaman fauqakum. Ya, lihat kepada yang di bawah, jangan yang di atas dalam masalah urusan dunia. Wa ila man fauqahu fid din, dan untuk melihat kepada orang yang di atas dia dari agama. Nah, dia bisa menghafal Al-Qur'an, ana belum, harusnya semangat. Jangan ngelihat yang banyak hartanya. Ya. Harta semua orang bisa memiliki, walaupun sekejap. Yang namanya harta itu dimiliki hanya sekejap. Kadang berpindah harta itu dari satu orang kepada orang yang lain. Pada tahun ini yang terkaya adalah si Fulan. Besok sudah berubah lagi, dia paling termiskin. Seperti itulah yang berpindah-pindah. Tapi kalau ilmu, maka orang-orang yang dipilih Allah saja. Nah, maka pilihlah ilmu. Karena orang yang berilmu itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil hadis min riwayatil Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu azdar ala tazdaru ni'matallahi alaikum." Ini sudah kita bahas. Perhatikanlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Dalam urusan apa? Urusan dunia. Maka sesungguhnya itu, iya, lebih wara', lebih berhati-hati untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan atas kalian. Maka terakhir kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, imadul amr as-sabr wal qasr amal. Maka sandarannya perkara ini adalah dengan sabar, jangan, dan juga dengan qasr amal, tidak atau pendek angan-angannya. Nah, kalau kita mikirin ingin itu capek. Iya, capek sekali. Misal anak kepingin punya sepeda ini, harganya berapa? Harganya enggak mahal sih, cuma 5 juta. 5 juta karena enggak mahal. Padahal dia enggak mampu, gitu. Nah, dia enggak makan. Iya, ngumpulkan uang, enggak makan, enggak ini, enggak jajan-jajan, dikumpulin. Terus setelah itu, iya, dia beli. Ternyata ada model baru, lebih cakep, lebih bagus. Harganya sama lagi. Aduh, nyesel. Pengen itu lagi, dijual. Ya, tentunya berkurang. Dia nambah lagi, ngumpulin lagi. Aduh, badannya udah kurus kering karena ingin beli sepeda. Capek. Kayak begitu juga orang yang dia beli HP. Hari ini, model itu. Nanti lagi. Wow. Diperbudak. Ya, sama yang tukang HP, yang pembuat HP. Nah, harganya gak nanggung-nanggung. 2 juta, 3 juta. Nah, padahal kita butuhnya buat WA. Nah, buat telepon. Itu aba-aba. Kalau santri gak boleh. Nah, belum boleh, nanti kalau sudah punya istri. Loh, kok ketawa? Ya, iya, jangan. Kalau sudah punya istri baru boleh punya HP. Nah, capek ngikutin model itu. Nah, model ini, model itu. Motor misalnya, udah bagus punya motor ini, pakai enggak ngadat-ngadat. Ada model baru lagi. Kalau ngikutin trendy lah istilahnya. Ngikutin gaya hidup orang sekarang. Katanya modern. Capek. Iya. Makanya banyak kejahatan. Kenapa? Karena keinginan angan-angannya tinggi. Dalam keadaan gak punya kemampuan, angan-angannya tinggi. Padahal kita diajarkan untuk apa? Sabar. Qasr amal. Mengharapkan yang lebih baik dari dunia itu akhirat. Makanya imadul amr as-sabr. Ya. Sandaran perkara ini adalah sabar wa qasr amal wa an yu'allima anna ghayata sabrihi fi dunya ayamun qala'il litamattu' da'im. Dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya puncak kesabaran dia di dunia itu adalah hari-hari yang sedikit. Iya. Untuk bersenang-senang nanti mendapatkan kesenangan yang terus menerus, yaitu dari akhirat. Wa yakunu kal marid alladhi yushbiru ala mirarah atau mararah ad-dawa lama yarju binasyifa. Seperti orang yang sakit, dia sabar, makan atau minum obat, terapi ini, terapi itu, mengharapkan kesembuhan. Seperti itu. Sabar. Sakit lagi, diobati lagi. Kan seperti itu memang kehidupan kita. Karena apa? Karena kita imma sakit hati, imma sakit badan. Ya kan? Ya, buktinya sekarang banyak yang sakit. Yang penting enggak sakit hati. Iya. Diobati lagi, mengharapkan kesembuhan. Nanti datang lagi penyakit ini, terus ya diobati penyakit hatinya, dibersihkan, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang qanaah. Terus dapat penyakit jasmani, sabar juga karena menghapus dosa-dosanya, terus seperti itu sampai dia meninggalnya. Maka intinya adalah sabar dan qasar amal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhalu barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Astaghfirullah.